Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyaikh, jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kaula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Mandar muga kepanggihan kita sedaya akan membawa manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul mendapat ridho saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, monggo kita terusaken sakniki tutuk datang kitab hikam nomor 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi a'lal musafat, wa hadhihi utawi iki musafatur rabbi li 'abdihi. Iku a'lal musafati. Sofa yusofi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan sofa yusofi musafatan. A'lal musafati iku luweh dukure asih-asian. Wa dunahalan iku ing dalem sak ngisore hadhihi marotibu utawi ono piro-piro pangkat. Wa ala kodri ikbalil abdilan iku ingatasih iro-kirone madepe kaulo yakunu ono tinemu opo ikbalur robbi madepe pangeran jalla moho agung opo jalaluhu keagungane rob. Dawune Kiai Musonep, kalau orang itu sudah mampu mempraktekkan bahwa wonten dik salat adalah merupakan tempatnya kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghadap kepada kita, kita juga menghadap kepada Allah. Kita merasa senang karena kita menghadap kepada Allah, dan Allah pun merasa senang karena Allah menghadap kepada kita. Artinya timbal balik sing koyok ngeten iki adalah pangkat sing paling dukur, pangkat sing paling inggil. Jenengan lek wis iso omong-omongan karo Allah ana nek sembayang, Masya Allah, itu adalah pangkat yang paling tinggi. Tapi nggih nun sewu, ojo kok diarani omong-omongan kali Gusti Allah niku kaya omong-omongan kula kali panjenengan ngeten mboten. Artinya seperti kemarin yang telah kita sampaikan, sing diarani omong-omongan karo Gusti Allah niku nggih segala bacaan-bacaan sing wonten ndek jerone salat, nggih sedaya wacanan-wacanan sing wonten ndek jerone sembahyang itu adalah merupakan cara kita untuk bermuajahat karo Allah Subhanahu wa taala, cara bercengkrama, bersenang-senang kali Allah Subhanahu wa taala. Lek wis kita mengucapkan bahasa kita sesuai dengan yang ada di dalam sholat, maka Allah akan menyampaikan jawaban dari bahasa itu tadi, tapi menyampaikannya Allah memberikan satu pemberian kepada kita yang berupa syuhud ilallah. Kita bisa menyaksikan Allah. Loh, kulo kali panjenengan iso berkomunikasi dengan Allah ini, seberapa ukuran komunikasi kita? Itu sesuai dengan kemantapan kita di dalam melaksanakan ibadah sholat. Makin mantap kita melaksanakan sholat, makin baik pula Allah caranya menghadapi kepada kita. Makin akrab kulo kali panjenengan karo Allah, artinya akrab niku yo, mosok sediluk ngoten lek sembahyang. Dadi nek sembahyang niku suwe berarti nang Allah yo akrab. Nek sembahyangi sediluk berarti nang Allah niku mboten pati akrab. Jadi ngadepi Allah kepada kita sesuai dengan ngadepi kita datang Allah. Sayangnya Allah dumateng kulo panjenengan sedaya niku sesuai dengan sayangnya Allah, sayangnya kita kepada Allah. Allah napa bosen napa mboten datang kita sedaya itu tergantung kepada kita. Apakah kita mboten bosen datang Allah ataukah kita bosen datang Allah. Niku tergantung apa jari niku tok. Nek kulo kali panjenengan bosen nang Allah, Allah ya bosen. Lek sampean niku ana lek sembahyang kepingin dangdang mari, berarti Allah menghadapi datang kita ya seperti itu juga. karena ibarat penanaman. Nandure nandur apa? Lek nandure nandur api nggih cukule cukul api. Lek nandure cukul, lek nandure elek ya cukule cukul elek. Bismillahirrahmanirrahim. Tatasiu dadi jembar fiha ing dalam salat. Apa mayadinul kulubi? Piro-piro mayadinul asror? Apa piro-piro lapangane piro-piro barang kang samar? Mayadinul asrori? Apa piro-piro lapangane piro-piro barang kang samar? Dadi aitatasiu tegese dadi jembar fiha ing dalam salat. Al kulubu apa piro-piro ati asyabihatu kang den serupa akan bil mayadini kelawan piro-piro lapangan lil fursani kangge piro-piro wong kang numpak jaran lil fursani kangge piro-piro wong kang numpak jaran aitan syarihu tegesi dadi jembar apa kulub mitawarudil asrori kelawan tumekani piro-piro sirih piro-piro rahasia. Ail ulumi tegese biro-biro ilmu wal ma'arifilan biro-biro kemakrifatan alaya ingatase kulub watasabuki halan balapani asror fia endalem kulub katasabukil fursani iku koyok balapani biro-biro jaran biro-biro wong kang numpak jaran. Dadi wonten dik sembayang ini hati nggih. Hati yang diserupakan dengan lapangan yang menjadi tempatnya rahasia itu jembar. Wonten dik sembayang niku ati niku jembar. Nemu napa mawon wonten dik sembayang. Pokok panjenengan iso koleng konsentrasi nang Gusti Allah. Apapun yang ada di dunia ini akan tersirat dalam hati kita. Aitatasi ubial kulub artine ati niku iso jembar. Maknane jembar niku artine hati kita ini diserupakan dengan lapangan yang jembar bagi orang-orang yang akan menaiki kuda. Kate nang ndi mawon lapangan ning riku niku. Apa carane kate dipencolotno, apa melayu banter, apa meloncat satu persatu koyok ndek lomba pacuan kuda niko. Niku napa terus kula panjenengan sedaya? Apa mawon teko teng mriku? Ilmu-ilmu rahasia Allah Subhanahu wa taala akan masuk di dalam salat. Di hati ini kutukuh kabeh. Beberapa pengetahuan akan masuk ke dalam hati kita. Tapi masuknya beberapa pengetahuan dan beberapa rahasia itu tadi sesuai dengan cara kita menghadap datang ngarsane Gusti Allah. Lek kula kali panjenengan ngadepen Allah banter, ya sing mlebu nang jero tambah akeh, tambah antik. Sembayang kula kali panjenengan tambah suwe, tambah akrab nang Gusti Allah. Yo barang sing mlebu nang jerone ati niki tambah akeh. Lan ora bakal sak karepan karena sembarang wis diketahui. Wah, ojo punya pikiran ngeten panjenengan wae enak lek sembayang sembarang. Lek sembayang ngira dok suwe rodok anteng berarti aku iki ngerti nang barang gaib. Tak gawe tuku, tak manfaatno gawe tuku togel. Lah lek ngoten berarti lapangan niku sempit. Kenapa kok dikatakan sempit? Lah nggih. Wong barangan balasan yang paling bagus niku adalah balasan wonten di akhirat. Penjenengan kok ngadang-ngadang balasan sing wonten di dunia. Untuk apa? Napa perlune? Dana perlune. Mek titik. Mek titik. Lek tiang niku ngeroso lapangan di jembar. Selagi kita mampu untuk langsung memasukkan bola ke gawang. Ula apa sih kate diimbal nang wong? Ngeten maknanya. Lek ndak mungkin untuk memasukkan ke gawang baru kita berikan bola itu kepada kawan-kawan, kawan kesebelasan. Tapi lek selagi mampu langsung datang gawang, datang gawang mawon. Wa tasrukulan dadi padang aitat lu'u. Tatlu'u, aitat lu'u tegese metu. Pia en dalam salat apa syawarikul anwar, piro-piro mencorongi piro-piro nur. Apa piro-piro mencorongi piro-piro nur al anwaru. Tegese piro-piro sorot asyabihatu kang den serupaken bil kawakibi kelawan piro-piro lentang asyarikoti kang mencorong opo kawakib dati wahua utawi kauluhu watashruku fiha syawarikul anwar iku min adfis sababi saking golongane ngatofaken sabab alal musababi ngatasi barang kang den sebabi fa innal anwaro mongko sak temene piro-piro nur. Mungko sak temene biro-biro sorot iku idza asyraqat arikalane mencorong opo anwar fil qulubi ing dalem piro-piro ati in syarohat mongko jembar apa kulub. Dawa niki musonep niki koyok-koyok ngeten. Ati niku le'e padang mongko ketoke jembar. Le'e ati niku rupak ketoke sempit. Kayak panjenengan duwe tanah. Tanah niku lek banyak ditumbuhi suket-suket pepohonan-pepohonan kaya sempit. Tapi lek pepohonan dan suket-suket niku sampean potong kabeh dibersihi, maka akan terlihat sangat jembar dan luas sekali. Ketok jembar lek pun dipotongi kabeh. Lek mboten dipotongi ketoke kaya sempit. 5 yaridu 'alaiha minal ma'arifi. Fa innal anwaro idza asyraqat fil qulub in syarohat. Oleh padang 5 krono barang yari tukang tumeka apa mas alaya ing atase kulub minal ulumi bayane biro-biro ilmu wal ma'arifi lan biro-biro pengetahuan wadzalika utawi mungkunu-mungkunu ma yari du alaiha iku min samaratil munajat setengah saking biro-biro uwoe bisik-bisik karo Allah wal musafati lan asih-asian. Jadi ku lambik panjenengan iki lek wis atine ku bersih, mongko padang. Kok iso padang nggih krana ilmu teko. Lek pun ilmu teko, atine ya tambah seger. Lho ilmu niki iso teko karena datangnya ilmu datang ati kula panjenengan sedaya menika adalah merupakan buahnya bisik-bisik lan asih-asian karo Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam posisi sembahyang. Matan. Tadi teko, nang jurone ati niku teko. Lek pun nang jurone ati niki teko beberapa ilmu, maka ilmu hatinya menjadi padang. Padangi ati niku berarti dikarenakan banyaknya beberapa ilmu yang datang yang tanpa dipelajari. Lek menungso kudu pinter niku ngenteni oleh belajar, ya krono panjene isone bersine ati kelawan belajar zahir. Tapi lek tiang ni kuat ini pun bersih, nemen bersih ni. Maka yang menang itu bukan barang zahir. Tapi ilmu itu akan datang sendiri. Dan yang mendatangkan adalah Allah langsung melbu datang atine dewi. Nek kula ambek sampean, dereng tutuk. Datang tingkatan yang ngoten ni ku dereng tutuk. Ya kudu ngaji. Lek ngaji baru ngerti. Lek mboten ngaji, mboten ngerti. Lek wis golongane wong tingkatane dukur masih mboten ngaji, ngerti. Krono apa atine wis bersih. Lados pundi kale daune Gusti Kanjeng Rasul innamal ilmu bita'alum. Itu adalah syariat yang kemampuan masyarakat secara umum yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Itu secara syariat kudu ngoten. Loh, lalek wis Kanjeng Nabi dawuh innamal ilmu bita'alum niku napa mboten umum karepe niku? Iya, umum kepada orang yang derajatnya juga derajat umum. Kalau derajatnya seperti Kanjeng Nabi, boten belajari langsung datang Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kadang-kadang enggak pakai melalui malaikat Jibril langsung saking Allah datang Kanjeng Nabi. Krono atine sampun bersih, krono atine sampun padang. Lek atine padang ilmune teko. Lek atine peteng ilmune nyingkre. Niki cara zahir kaya ngeten. Sing wonten niki kam niku mekaten. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, menungso niku kados sing dipun aturaken dening Abu Thalib Al-Makki lek sembayang, ai hadistu, annal mu'mina idza tawaddo'a li sholati, taba'adat anhu syayatinu fi aqtaril ardi khaufan minhu. Sak temene wong mukmin niku idza tawaddo'a arikalane wudu sapa mukmin li sholati kangge nglakoni salat, taba'adat mongko ngedoh anu saking mukmin asyayatinu opo piro-piro setan fi aqparil ardi en dalam piro-piro pejajahane bumi khaufan krono wedi minhu saking mukmin. Dawane Abu Thalib Al-Makki aku tau diceritani ngene ceritane, wong mukmin niku lek wudu kangge nglakoni salat hanya wudu saja, setan-setan niku padha mlayu nyingkre kabeh, mencelat kabeh. Krono apa? Krono wedi datang mukmin. Wedine napa? Kok iso wedi nggih li annahu ta'abbal dukhuli 'alal malik. Krono wong mukmin niku lek pun lakoni wudu kangge salat, berarti dia sudah mengadakan persiapan untuk masuk datang ngarsane Sang Maharaja. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Dadi setan niku nyengkre, mboten iso. Setan niku kajenge nggudha tiang yang sedang melaksanakan salat. Kalau wudu, kalau salatnya itu dilakukan dengan cara salat hakikat seperti yang kemarin telah kita dengarkan bersama. Sembahyang lek cara hakikat, otomatis wudunya juga dengan cara hakikat. Lho lek pen wudune cara hakikat, ndak iso ndak khusyuk, mesti khusuke mun. Ngaten lho. Mesti khusuke. Lah oleh kula kali panjenengan sembahyang mboten khusuk niku kan krana sembahyange mboten hakikat, goro-goroan sembahyange. Lek sembahyange temenan nggih mboten. Ndak eling pun nang napa-napa. Mek ngapik wudhu tok ngoten pun lali datang menungso. Lupa datang segala-galanya. Lupa datang selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat cuman Allah yang mana dia akan menghadapinya. Ngoten. Ilinge nang Allah kaya ngoten. Nalek kula mbek sampean wis sembahyang siiling nang sawah, wis sembahyang siiling nang toko, wis sembahyang siiling nang penggawean-penggawean liyane niku nuduhno lek sembahyange mboten hakikat. Dadi ojo sampai teko wudu salate mawon wis mboten khusyuk. Tapi lek salate niku salat hakikat, maka wudunya pun akan berantai. Melok wudu dadi wudu hakikat. Fa idza kabbara lan arikalane takbir, mau niku lek wudu setan mlayu kabeh, lek pun takbir, hujiba anhu iblis. Maka iblis niku akan dihalang-halangi oleh Allah dan tidak bisa mendekat melihat datang tiang yang sedang salat. Allahu akbar. Iblis niku atuh. Napa kok ngoten? Atine padhang. Lek wis atine padhang, ilmu-ilmu teko kabeh. Lek wis ilmu-ilmu teko kabeh, maka dia akan suci. Nek suci, setane wedi. Wedine krana lek ati suci niku tidak mungkin akan mengangan-angan sesuatu sakliyane Gusti Allah. Lah oleh ati kula mbek sampean niki kan mergane mboten eling nang Gusti Allah ya berarti krana mungkin nggih. Ati kula kali panjenengan mungkin tasik kotor. Dadi dipaksa kangge eling nang Allah niku ndak iso. Kangge ingat datang Allah Subhanahu wa taala niku mboten saged. Eling nang liyane manungsa, nang liyane Allah. Eling nang manungsa to. Eling nang benda-benda liyane krana atine tasik kotor. Wa jami umadzukira utahe sekabehane barang dzukira kang den tutur apa ma ai minas salati ai as-salatu mahallul munajat ila ghairiha ila akhirih. Iku kat dalil koyok dalil lima katui kalimat komlau kang sak derenge mazukira min anal matluba bayani sak tuhne kang den supreh iku iqomatus salati jumenengaken salat la wujuduha orah anane salat. Jadi yang dituntut itu memang iqomatus salat, mendirikan ibadah yang namanya salat, bukan melaksanakan salat, mboten. Mendirikan ibadah salat lek jenenge mendirikan yo kabeh sehingga diuraikan oleh Kiai Musonep tuhratun lil qulub min adnasi dzunub istiftahun libabil huyub as-shalatu mahallul munajat. Niki memang ya dituntut itu adalah iqomah sanes fi'lus salat de ajeng wonten dawuh liyakun hammuka iqomatas salati la wujudas salati fama kullu musallin mukimun. Tidak setiap orang yang melaksanakan sholat itu berarti sudah dikatakan mendirikan sholat. Tidak. Ngerti lho. Akhirnya dijelaskan bagaimana yang dimaksudkan dengan iqomati sholat. Yang dimaksudkan dengan iqomati sholat adalah sholat yang merupakan mahalil munajat dan merupakan ma'dinul musofat. Niku jenenge iqomati sholat. Bukan fi'lus sholat. Jadi kata-kata niki koyok hanya merupakan satu penjelasan saja daripada kalimat yang sebelumnya. Wa duriba bainahu wa bainahu sarodiku. Lek tiang niku sampun sholat, maka diantara dia dengan iblis itu sudah dipasang penghalang yang tidak mungkin iblis itu akan melihat mukmin yang sedang sholat itu. Satu. Yang kedua, wa wajahahul jabbaru biwajihil karim. Dan Allah akan menghadap, memperhatikan orang yang sedang sholat itu tadi dengan zatnya Allah yang maha mulia. Ini boleh pun kita mengucapkan kalimat takbir. Wa idza qala Allahu akbar. Lek kula kali panjenengan pun matur Allahu akbar. Ittala al maliku ala qalbihi. Ini padha mawon kali sing ajeng niku. Sing ajeng idza kabbara. Arikalane ngegungaken Sing buri lek pun muni Allahu Akbar. Apa pengertiannya? Yang depan itu niatnya. Dia melaksanakan ibadah sholat tadha untuk mengagungkan Allah. Tapi ketika sudah dipraktekkan dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka para malaikat akan menyaksikan. Orang menyaksikan hatinya. Melihat pada hatinya. Fa'idha kana laisa fi qalbihi akbaru min Allah, fayakulul maliku sodakta Allahu Akbar fi qalbika. Lek panjene wis di hati ini enggak ada lain selain mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dalam hatinya sudah menyatakan da anok sing luwih agung ketimbang Allah, maka malaikat akan mengatakan sodakta. Betul. Kon panjene ngarani Allahu Akbar. Tapi lek sakwalike panjenengan katene sembahyang, lesane muni Allahu Akbar, tapi di hati ini seiling sembarang. Sudah mengucapkan takbir dengan mantap, membaca kalimat Allahu Akbar, tapi hati ini ku kok iling nang warung, hati ini ku iling nang singkat ini mangan, hati ini ku iling nang singkat ini segala macam. Maka malaikat akan mengucapkan, wah bohong kau ini. Cari ini memang ada di sembahyang muni Allahu Akbar. Lek mengatakan Allahu Akbar, nanti kan yang maha besar itu adalah Allah. Tapi kenyataan ini kau tepak sembahyang, kok iling nang liani Allah. Goro kau ini. Si sembahyang ini jatuh goro nang malaikat. Goro. Tadi maksudnya zohiri tok sing ketinggal sholat. Napa kau ngeteneng ini? Tidak sesuai dengan kata-katanya. Dia mengatakan Allah maha besar, tapi di hati ini, dia ini ku seiling nang sembarang, sa'liani Gusti Allah. Mesti nilai pun dia ini kumuni Allahu Akbar, otomatis dia itu juga harus mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan di dalam sholat dia tidak berbicara dengan siapa-siapapun, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan perwujudan daripada katakanannya Allahu Akbar. Lekmuniai Allahu Akbar. Kan lewis ngarani makna kalimat Allahu Akbar, berarti kan sama ini ku koyok-koyok mengakui Tuhan yang maha besar. Dan hanya Tuhan yang patut saya perhatikan. Dan hanya Allah yang patut saya takut. Tapi kenyataan hati ini kok iling nang sembarang. Wah, niki. Berarti bohong. Maka malaikat pun spontan akan menjawab panjenengan, bohong. Ngoten. Tapi lek panjenengan niku mengatakan kalimat Allahu Akbar. Dan betul-betul mengatakan Allahu Akbar. Dipraktikkan dalam hatinya. Sodak. Tak bener sampean. Niku ngoten. Idza kana laisa fi qalbi akbaru minallah. Kalau memang di dalam hatinya betul-betul mempunyai pengakuan. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka malaikat akan menjawab sodaka. Lesik tepak sembahyang, hati nilim sembarang. Wah, bohong. Goro kau ini tidak sembahyang. Kau ini. Masih wis ketoknya takbir. Masih wis ketoknya Allahu Akbar. Modelnya tok sama ini sembahyang dari malaikat. Tapi kenyataan hati ini sama ini durung sembahyang. Kau mau tenang ke? Kalimatnya Allahu Akbar, tapi prakteknya tidak Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang engkau lah hormati, niku praktekke tiang sembayang. Milo, mandar muka kulo kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul melaksanakan sholat dan bisa melakukan sesuatu seperti yang kita ucapkan pada waktu kita sholat. Lek ngomong Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadhara samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Itu adalah zikir-zikir yang dibaca dalam sholat. Bukan hanya untuk dibaca, tapi dihayati, dipraktekno, dimaknani, maknane diangen-angen ana ning jerone ati. Padha mawon karo tiyang sembahyang koyo pujian-pujiane arek-arek. Lek langgar-langgar lek katene sembayang. Tombone ati iku limo warnane. Moco Al-Quran angen-angen sak maknane. Memang begitu. Tombone ati niku moco Quran. Tapi duduk moco Quran enak-enakan niku mboten. Membaca Al-Quran dan maknanya dihayati kemudian diamalkan. Duduk kok me dihayati tok tapi dilakoni. Diamalkan oleh menghayati isinya maknanya Al-Quran niku. Maca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cari bahasa itu yang saat ini diimplementasikan. Dipraktik menang pekerjaan kita sehari-hari. Lek pun ngoten. Faya tasya'sya'u min kolbihi nurun yalhaku bimalakutil arsh. Maka orang yang sholatnya semacam ini akan terang benderang hatinya sampai tembus datang aras. Lek wis tembus nang aras, katine rak ketok. Yo ketok. Kulo lek sembayang kok biasa-biasa, berarti sampean sembayange durung ngoten. Lek tiyang niku sembayange sembayang hakikat, tembus terus ketinggal kabeh. Ketinggal terus. Dadi wadah ngene ku ketok datang aras, aras yo padang datang manah kulo panjenengan sedoyo. Innal ghafila wa yuktabu lahu hasbu dzalika nur hasanat. Ketika hatinya mencorong niku amal-amal kebaikan akan tercatat dalam hati kita. Jadi ganjaran ini ku yo ndak podo karo sembayange uwong sing sakarepan. Kaya kula panjenengan ngeten. Podo-podo sembayang siji niku bayarane siji. Podo-podo nyambut gawe sak pabrik. Wonten sing jam bayarane niku titik. Wonten sing bayarane larang. Lek anak buah murah, lek manajer rodok larang. Ketua bagian, rotok larang. Ketua seksi, rotok larang. Dan seterusnya. Padahal podo-podo melbunang kantor siji, tapi bayarannya dewe-dewe. Sembayangnya ngoten model sembayangnya dewe-dewe. Model sembayangnya podo, tapi ganjarannya dewe-dewe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, insya Allah namung mekaten ingkang saged dalem aturake. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.